hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku, walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Percaya.